بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk At-tanasu dalam rangka tanasu wat-tadabur wat-tadhakur saling ingat mengingatkan saling belajar tentang diri kita sendiri sebagai salah satu modal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan saja kita lengah untuk mengenali diri kita sendiri, tentu syahwat akan kuat pengaruhnya, marah akan kuat pengaruhnya, demikian juga kelalaian sebagai titipan sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada diri anak Adam. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla ketaatan yang semisal ini, duduk bersimpuh di majlis ilmu, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun besarnya ujian dan cobaan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari lawan dan musuh kita di dalam hidup, yang dia berupaya untuk memanfaatkan kelemahan yang ada pada diri kita, kezaliman yang ada pada diri kita, kebodohan yang ada pada diri kita, syahwat, marah, lalai, dimanfaatkan olehnya untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari kebaikan dan pintunya. Barakallahu fikum. Sekali lagi kita berharap bantuan dalam melaksanakan ketaatan seperti ini terus Allah berikan berkesinambungan di dalam hidup sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala setelah memberikan oleh-oleh yang sangat besar di dalam hidup, bagaimanapun kesolehan seseorang, kelurusan seseorang, kebaikan seseorang, Allah mengujinya dengan syahwat, Allah mengujinya dengan sifat emosional, Allah Azza wa Jalla mengujinya dengan al-ghaflah, kelalaian. Berbarangan dengan ujian itu, Allah Azza wa Jalla juga menguji dengan musuh, iblis, yang dia tidak pernah bosan masuk ke setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dia masuk musuh ini melalui pintu-pintu yang pintu itu adalah dirinya sendiri. Allahu Akbar. Bahwa pintu untuk kemudian iblis merusak, menyesatkan, melalaikan ada pada diri kita sendiri. Kalau sudah ditunggangi olehnya, maka tentu kecenderungan kepadanya itu besar. Kenapa? Fatamilu nafsuhu ma'ahu, sehingga jiwanya itu cenderung untuk berjalan bersama iblis. Dibisikkan, diiming-imingkan, dijanji-janjikan. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa syaitan ya'idukumul faqra, menjanjikan kalian kefakiran. Wes kalau anda tidak begini, anda tidak bisa begini, demikian, demikian, demikian, demikian. Terus, ya, barakallahu fikum. Janji-janji, iming-iming, semuanya palsu. Loh, kenapa dikatakan palsu padahal benar? Iya, janji-janjinya itu akan benar-benar menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kita dari kebaikan, menjauhkan kita barakallahu fikum dari kelurusan hidup. Berarti janjinya benar-benar palsu. Barakallahu fikum. Taruhlah misalkan dia menjanjikan anda banyak duit, banyak harta, menjadi orang yang berposisi dan berkedudukan. Ya, terwujud. Tapi dia punya tujuan untuk kemudian membantu dan melicinkan jalan anda untuk mencapai cita-cita itu. Dia punya tujuan. Tidak ada tujuannya kecuali yasuddukum an sabilillah, kecuali ingin menjauhkan dirimu dari jalan Allah, mencegah dirimu dari jalan Allah, menjegal dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasuddukum an sabilillah, berupaya untuk menggoda tidak akan. Yang namanya lawan tidak akan pernah memberikan kebaikan pada lawannya. Dia akan terus menyiapkan jalan-jalan kejelekan. Kalau ternyata nampak baik itu manipulasi, nampak baik itu makar, nampak bagus itu tipu daya dan muslihat lawan. Jangan barakallahu fikum dipenuhi ajakannya, dipenuhi panggilannya. Hafizani wa hafizakumullah. Nah, kenapa? Kalau sudah dia mendekat melalui tobiat kita, maka diri kita ini akan cenderung, condong bersama dia. Ayo, apa yang dia maukan? Kenapa? Coba dengarkan baik-baik. Li'annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhib. Karena iblis itu masuk ke jiwa-jiwa orang dengan apa yang dia sukai. Tidak akan dia masuk dengan melalui sesuatu yang dibenci. Tidak akan barakallahu fikum. Contoh seperti apa yang telah lewat. Kalau seseorang itu adalah kokoh agamanya, kokoh barakallahu fikum ilmunya, jangan menyangka kalau iblis tidak akan datang kepadanya walaupun dia bawa senjata. Dia akan melawan, memerangi, menipu daya dari jalur yang dia tidak pernah jaga dan tidak pernah sangka-sangka. Walaupun dia punya ilmu barakallahu fikum, dia mengerti kalau itu haram, dia mengerti kalau itu dosa, dia mengerti kalau itu maksiat, ya, dijebloskan ke dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena setan itu masuk pada dirinya melalui jalur yang dicintainya, melalui jalur yang disukainya. Cenderungkan, kalau seseorang sudah cenderung kepada barakallahu fikum sebuah misalkan benda atau kemauan dan keinginan, ya tentu sedikit tidaknya ada nilai ketundukan, ada nilai kesiapan, ada barakallahu fikum ya kesiapan untuk kita mau mengikuti apa yang dia maukan. Maka ini yang harus kita patahkan. Kecenderungan diri kita kepada setan itu benar-benar berat usahanya. Ya? Kenapa barakallahu fikum? Karena tertobiat jiwa ini adalah syar, jelek. Sehingga kecenderungan kepada yang jelek itu adalah besar. Ya akhi, anak itu punya keinginan baik loh. Masa sih mengatakan asal hakikat diri kita ini adalah syariah? Kebaikan yang Anda ukir, kebaikan yang Anda maukan, inginkan, cita-citakan, pernah kalian atau Anda perbuat, ya, kecintaan kepada kebaikan itu semata-mata sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tidak lebih dari itu. Manusia ini tertobiat barakallahu fikum pada yang jelek dan buruk. Keinginan untuk kemudian keluar jalur itu adalah besar. Maka kelurusan diperoleh oleh seseorang di dalam hidup. Muncul pikiran-pikiran yang baik pada dirinya. Ingin kebaikan, ingin kelurusan. Cinta kepada kebaikan, benci kepada kejelekan. Semuanya itu adalah fadlum minallah. Sebuah karunia dari Allah. Bukan hasil pengukiran diri kita. Sehingga ya benar-benar tidak ada jalur untuk kita ujub dengan hasil karya kebaikan yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau mau mengungkit kebaikan untuk disanjung atau mencela orang lain dengan kebaikan yang sudah diperbuat. Tidak ada pintunya barakallahu fikum. Anda bisa berbuat baik benar-benar itu adalah sebuah karunia dari Allah. Dari kita, oh tidak ada. Kita itu barakallahu fikum kecenderungan kepada yang jelek dan buruk. Ya, subhanallah. Kalau seseorang dibiarkan, walaupun mungkin dia lahir dari seorang alim, kalau dibiarkan dia berkembang sendiri tanpa ada pengolahan kebaikan di dalam hidup, syar larinya kepada kejelekan larinya. Ya, yeah. Taruhlah orang sudah baik lurus. Kalau dibiarkan tanpa sentuhan kembali di atas kelurusan, tanpa ada penekanan, tanpa ada penambahan kebaikan di dalam hidup, maka akan condong kepada kejelekan barakallahu fikum. Itulah manusia tertobiat pada kejelekan. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kebaikan yang muncul dari manusia itu atau hamba itu benar-benar sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu salah satu upaya keberhasilan musuh kita adalah memancing tobiat yang ada pada diri kita. Mengendalikan tobiat yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. sampai di saat kemudian punya kecenderungan kepada musuh ini, nah, berlahan-lahan. Ya? Munculnya kecenderungan kepada musuh ini kenapa? Karena dia memasuki kepada setiap jiwa, matuhibbu bimatuhib. Apa yang disukainya? Ya? Apa yang disukai oleh jiwa tersebut? Dia masuk barakallahu fikum melaluinya. Oleh karena itu, kata beliau, fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu 'alal 'abdi, sehingga sejalan, seiring, ketemu, bersatu dia, yakni musuh, barakallahu fikum, musuhnya, wa nafsuhu, dan jiwanya, wa hawahu, dan hawa nafsunya, alal abdi, ketemu semuanya. Ya, barakallahu fikum, subhanallah. Terus kita mau bilang apa? Ya, kita mau bilang apa kalau demikian? Artinya bahwa setiap hari, setiap saat kita itu sedang berperang. Setiap hari, setiap saat kita itu sedang beradu. Ya, senjata-senjata kita jangan sampai terlupakan. Ketika bertarung senjatanya lupa, ya maaf-maaf, Anda akan kalah. Ya. Senjatanya adalah ilmu, amal yang membuahkan keimanan pada dirinya, barakallahu fikum. Ini senjata, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kapan saja, maaf-maaf, lupa senjatanya. Atau, ya kita tidak mengatakan lupa, terlalaikan senjatanya. Maka disitulah musuh akan berupaya untuk menguasainya, barakallahu fikum. Salasatun musallatun ay musallitun amirun. Tiga perkara. Mereka ini berkuasa sekaligus tukang perintah. Amirun. Ya. Lalu apa yang akan diperintahkan sekarang? Musuh kita, jiwa kita, dan hawa nafsu kita. Ketiganya ini berkuasa dan tukang perintah memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Siapa? Barakallahu fikum, dengarkan. Yang diperintahkan itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fayab'atsunal jawariha fi qada'i watrihim. Mereka mengutus, memerintahkan, menyuruh, membangkitkan anggota-anggota tubuh kita di dalam menunaikan kemauan-kemauannya, keinginan-keinginan mereka lawan diri kita, hawa nafsu kita. Berarti, ma'asyiral ikhwah, kita ini diambang bahaya. Kalau kita enggak benar-benar sadar di dalam hidup, kita ini berada di dalam ambang yang sangat. Ya akhi, ana barakallahu fikum, di situ ada ya ummi ana, abi ana. Kalau kita tidak berupaya memerangi di saat ada peluang untuk melawan dan memerangi, walaupun Anda dekat ibu Anda, abi Anda, Anda akan mencari jalur dan jalan untuk kemudian taat kepada lawan tersebut. Anda bisa berdusta. Anda bisa menipu kedua orang tua. Mungkin kedua orang tua itu dalam anggapan Anda ini macan ini. Singa ini. Kalau salah dan keliru, wah, cemeti, pukulan. Tapi kalau kita berupaya untuk memerangi, Ia tidak berupaya untuk melawannya, menundukkannya. Dimanapun. Walaupun mungkin kita di sisi alim ulama besar. Maka kita tidak akan bisa punya kekuatan. Kekuatan itu tentu ba'dallah azza wa jal datang dari diri kita sendiri. Sehingga jangan heran kalau di sebuah pendidikan ilmu di situ ada alim besar, terjadi perbuatan-perbuatan yang kita tidak inginkan. Yang kita tidak pernah bayangkan barakallahu fikum terjadinya. Kita duduk di sisi seorang imam besar. Barakallahu fikum. Tidak luput. Tidak luput barakallahu fikum. Dari cengkraman lawan ini. Kenapa? Karena ada individu-individu kita yang membukanya. Memberikan lahan. Membukakan pintu, memanggil. Nah, termasuk dari panggilan lawan kita untuk masuk ke dalam diri kita. Termasuk juga jalan memanggil musuh kita ini untuk bercokol pada diri kita adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita kerjakan yang kita belum bertaubat darinya barakallahu fikum. Ini yang mengundang. Ini yang memanggil. Sehingga hatta wa inkana kita duduk dengan tekun Al-Qur'an barakallahu fikum. Ya. Tapi ini belum kita hapuskan dari diri kita sendiri. Maka ini akan terus menjadi pengundang untuk menguasai kita. Diri kita terbuka buatnya. Hawa nafsu kita lebar untuknya. Lah dimanapun kita berada. Walaupun kita itu berada di sisi seorang ulama terbesar di dunia ini. Maka barakallahu fikum. Ternyata kita itu bertarung dimanapun kita berada. Berperang setiap saat. Maka kita dituntut untuk kemudian dalam pertarungan itu. Walaupun mungkin sudah lelah dibobak-bobak oleh musuh. Bisa bangkit barakallahu fikum. Bisa bangun lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada kekuatan yang ada pada diri kita. Kecuali, tidak ada kekuatan pada diri kita. Kecuali ketaatan yang kita lakukan. Termasuk ketaatan yang kita perbuat adalah kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui dosa kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, yang akan menjadi budak tiga perkara ini adalah al-jawarih, anggota badan kita. Wal jawarihu alatun munqadatun. Maka organ tubuh ini sebagai alat kepatuhan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seseorang sudah dikuasai oleh setan, seseorang sudah dikuasai oleh jiwanya yang jelek, seseorang sudah ditunggangi oleh hawa nafsunya, coba perhatikan baik-baik. Tangannya, kakinya, lisannya, matanya, telinganya, semuanya siap untuk melaksanakan apa yang dimaukan oleh lawan. Ya, dimaukan oleh hawa nafsunya, dimaukan oleh jiwanya yang syar, jiwanya yang jelek. Berarti kita semuanya ini dalam ambang bahaya di hadapan tiga perkara ini barakallahu, ambang bahaya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti bertarung setiap saat. Di sinilah letaknya teman kita yang baik. Di sinilah letaknya lingkungan yang baik barakallahu fikum. Di sini letaknya rahimani wa rahimakumullah, teman jalan kita, teman duduk kita, teman berhubungannya kita, teman-teman segalanya yang baik, yang akan mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bisa terjatuh di dalam noda-noda dosa. Kalau jelek, tidak akan. Malah dipanggil untuk melakukan dosa, kemaksiatan, diajak untuk kemudian melakukan itu semua. Barakallahu fikum. Kalau teman itu tidak baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengatakan, fala yumkinuha illal imbi'ath. Tidak akan mungkin hawa nafsu, jiwanya yang jelek, lawan musuhnya itu akan mewujudkan kemauan-kemauan jelek kecuali dengan cara mengutus, menunggangi, memerintah, yaitu organ-organ tubuh kita. Fahadha sya'nu hadhihi thalatha. Inilah dia kondisi tiga perkara ini. Musuhmu, jiwa kita, dan hawa nafsu kita. Wa sya'nul jawarih. Ini juga kondisi organ tubuh. Subhanallah. Sekarang di saat kita menemukan ya kejelekan demi kejelekan di kehidupan masyarakat muslimin, kita bisa memahami terjadinya kejelekan ini. Barakallahu fikum. Gampang kejahatan itu terjadi. Ingat, di situ ada lawan. Di situ ada jiwa yang jelek. Di situ ada hawa nafsu. Maka upaya untuk mematahkan semuanya itu adalah belajar ilmu agama. Mengamalkan ilmu agama. Dan kita tidak akan pernah bisa, tidak pernah mungkin untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita menemukan informasi jelek, oh terjadi di daerah itu, terjadi di tempat ini, seorang anak, barakallahu fikum, maaf, ya berzina dengan al-um, ibunya sendiri, begitu sebaliknya al-um mengajak anak untuk berzina. Demikian juga barakallahu fikum, sang bapak ya menzinai anaknya dan yang semisalnya. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya itu disebabkan karena kuatnya kejahatan pada setiap insani. Rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa ternyata jawaban problematika yang menakutkan dan mengerikan ada pada kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kalau orang mau benar-benar kembali kepadanya, disitulah jawaban problematika hidup individu, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi kan itu sekarang cuma menjadi bahan ya, kalau ada perlombaan yaitu bagus-bagusan suara, barakallahu fikum, ya perlombaan untuk mendapatkan hadiah. Tapi memahami dengan benar, mengamalkan dengan benar, jauh panggang dari api. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu dari sini kita menyadari, ya ahla sunnati wal jamaah, dimanapun engkau berada, bahwa engkau sedang melakukan besar buat negeri kita ini. Engkau telah sedang melakukan sesuatu yang sangat agung dan mulia buat negeri kita ini, barakallahu fika. Berarti sabarkan dirimu. Walaupun engkau wahai ahlus sunnati wal jamaah dipandang dengan sebelah mata, engkau dipandang bagaikan duri, engkau dipandang bagaikan benalu, tapi kenyataan sudah memberikan jawaban. Kalau mereka-mereka yang belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang mampu mengerem diri mereka dari kejelekan-kejelekan hidup, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang mengetahui keutamaan para penuntut ilmu ahlus sunnati wal jamaah illa dawuh, kecuali orang-orang yang punya keutamaan, barakallahu fikum. Makanya para ulama kita mengingatkan, ketika terjadi peristiwa pembantaian di bumi Maluku, lalu kemudian ahlus sunnati wal jamaah dengan kemampuan yang berada coba untuk bergerak membantu saudaranya, mereka mengingatkan, kalau musuh-musuh itu tidak ada yang ditakuti kecuali orang-orang yang lurus di dalam beragama, kecuali ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, yang benar-benar. Itu yang ditakuti, itu yang dikhawatirkan, rahimani wa rahimakumullah. Antum mengatakan, ya, Daesh, ISIS, dan yang semisalnya, Ikhwanul Muslimin Sayyid Qutb yang menjadi dalangnya dari pemikiran-pemikiran takfiriyah berbahaya ini, antum menyangka kalau mereka itu tidak bekerja sama dengan orang-orang kafir? Oh, mereka siap. Gampang untuk dibeli orang-orang yang seperti ini, barakallahu fikum. Gampang setelah dibeli untuk diarahkan sesuai dengan kemauan, sehingga membuat onar bukan di negaranya orang-orang kafir. Para da'is terorisme itu, barakallahu fikum, mereka membuat onar kehancuran kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setan tak takut sama mereka-mereka ini, walaupun senjata, wah, tak takut. Tapi yang ditakuti adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti jalan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikat hidupnya, mengikat segala-galanya dengan tuntunan dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwa ahlus sunnati wal jamaah haqqan, dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya, mungkin tergolong orang kurang, miskin, fakir, tapi dia adalah musuh bebuyutan, musuh yang tangguh bagi iblis dan bala tentaranya. Maka Syekhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengingatkan bahwa orang-orang kafir bekerja sama, ya, syayatin bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memerangi para penuntut ilmu agama. Sekarang kita sadar. Di saat beliau menasehati, di saat itu HP, oh, masih susah dan sulit, kalaupun ada, mahal harganya. Yang bisa membeli, oh, orang-orang yang berduit, barakallahu fikum. Dengan kemajuan media sosial, maaf-maaf saja, betapa banyak ahlus sunnati wal jamaah berguguran. Betapa banyak, barakallahu fikum. Rijalan, wanita, al-aba wal ummahat, apalagi anak-anak, banyak berguguran barakallahu fikum dengan kemajuan media sosial. Ini sesungguhnya salah satu upaya setan untuk menjebak ahlus sunnati wal jamaah. Maka oleh karena itu disinilah letaknya keberadaan majlis ilmu, keberadaan lingkungan yang baik. Tidak kemudian kita larut di dalam kerusakan itu. Ada yang mengingatkan, ada yang memarahi, ada yang barakallahu fikum mencubit, ada yang memukul, ada yang menghukum. Maka ini semuanya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidup. Jangan sampai ada orang aturan di sebuah pondok pesantren misalkan, atau di lingkungan ahlus sunnati wal jamaah, dientengkan, diremehkan, dibicarakan, wah diotak atik barakallahu fikum. Subhanallah. Kalau sekiranya benar-benar bertentangan aturan itu dengan syariat, monggo, Anda bisa menegur, Anda bisa meluruskan, Anda bisa mengingatkan, Anda bisa menasehati barakallahu fikum pihak-pihak yang terkait dengannya. Tapi jika itu merupakan sebuah kebaikan, untuk kebaikan bersama, untuk keberlangsungan dakwah ila Allah azza wa jalla, maka ini sesungguhnya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tidak mau diatur, silakan. Silakan. Anda mencari tempat sendiri, tinggal bebas Anda dengan istri, bebas Anda dengan anak-anak Anda untuk melakukan apa saja yang Anda maukan. Maka oleh karena itu, di saat ada orang-orang yang benar-benar memberikan perhatian terhadap kita, istri kita, suami kita, diberikan perhatian, anak-anak kita diatur, semestinya ini adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus bergandengan tangan dengannya. Ayo kita sama-sama. Barakallahu fikum. Jangan kemudian mencibir. Jangan kemudian, padahal dia tidak mampu, tapi menganggap diri paling hebat, paling pintar, paling ini, dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ternyata permusuhan terhadap orang-orang yang baik dan lurus manhajnya adalah sangat-sangat ketat dan berat. Maka oleh karena itu, disinilah letaknya terus kita menghidupkan majlis-majlis tanasuh, majlis tadakur, majlis ta'awun alal birri wa taqwa. Kita berharap kita barakallahu fikum diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membentengi diri kita sendiri. Diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menumbangkan lawan kita. Diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang bisa keluar mendapatkan kemenangan dalam pertarungan tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita akan langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelumnya saya tutup, ada salam dari Muhammad Jawa untuk asatidah dan ikhwah seluruhnya, dan memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Alayka walihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.